Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ma ba'd. Ayuhal ikhwata fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan melanjutkan kajian kita membahas risalah atau kitab Riyadhus Shalihin min kalam sayyidil mursalin sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh al-Imam Yahya ibn Syaraf ibn al-Hasan ibn al-Husain al-ma'ruf bil Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kita masih berada pada hadis Abu Dzar Jundub ibn Junadah radhiyallahu taala anhu. Sebuah hadis qudsi yang panjang dan kita masih berada pada kalimat pertama yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yani ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi waja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman itu atas diriku. Demikian pula aku jadikan kezaliman itu haram untuk terjadi di tengah-tengah kalian. Fala tadzalamu, maka jangan kalian saling menzalimi. Pada pertemuan sebelumnya kita telah bahas bagaimana bentuk kedzaliman itu terjadi pada sesama manusia. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah taala bahwa al-zulm بالنسبه فيما بينهم يكون في ثلاثه اشياء. Kezaliman yang biasanya terjadi di antara manusia itu berkaitan dengan tiga hal. Satu dari tiga hal ini atau dua dari tiga hal ini atau pada ketiga-tiganya. Dan tiga hal itu adalah apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW pada Hajjatul Wada', di mana beliau meminta persaksian di hadapan sahabat-sahabat beliau yang hadir ketika itu. Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram kahurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Sesungguhnya darah kalian, harta benda kalian dan kehormatan kalian menjadi sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Artinya menjadi sesuatu yang terjaga. Tidak boleh dirampas, tidak boleh ditumpahkan, dan tidak boleh dirusak. Sebagaimana hari tersebut, bulan tersebut, dan kota tersebut dijadikan sesuatu yang memiliki keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh dilanggar keutamaan dan ketentuan-ketentuan itu. Taib. Hari Arafah, kemudian bulan haram Dzulhijjah dan negeri Makkah. Taib. Telah kita bahas jenis yang pertama yaitu adz-dzulm fima baina al-bashar fid dima. Kezaliman yang terjadi di antara sesama manusia dalam masalah darah. Taib. Maka pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan bagian yang kedua dan yang ketiga. Yang kedua adalah adz-dzulm fima bainal bashar fil amwal. Kedzaliman yang terjadi di antara sesama manusia dalam masalah harta. Taib. Fa innal amwala qad harramallahu subhanahu wa ta'ala ala ba'dina an ya'khudha min mali akhihi bighairi haqq. Harta benda seseorang, kepemilikan seseorang, ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terjaga atas masing-masing hambanya, sehingga tidak boleh seorang itu mengambil harta saudaranya dengan cara yang tidak hak. Dengan cara yang tidak hak di sini maksudnya adalah dia mengambil harta saudaranya bukan atas alasan yang dibenarkan oleh syariat. Ketika syariat telah menentukan kapan harta seorang muslim atau harta seorang manusia itu boleh diambil oleh manusia yang lain, dan dengan cara apa harta tersebut boleh berpindah tangan, itu telah diatur oleh syariat. Maka di luar hal-hal yang telah ditetapkan oleh syariat tersebut, seandainya harta itu berpindah tangan kepada manusia yang lain, maka itu tergolong sebagai kezaliman kepada mereka dengan merampas atau mengambil harta mereka tanpa hak. Ma'asyiral farahimani wa rahimakumullah. Kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, maka kita tidak diperbolehkan an ya'khudha min mali akhi, untuk mengambil harta dari saudaranya, dari saudara kita, bi ghairi haq, tanpa hak, bi ayyi naw'in minal anwa', dengan jenis apapun dari pengambilan harta orang lain tanpa hak itu. Sawa'un akhadahu ghazman, ghazban, kha, sin, ba, sama saja apakah dia mengambil harta saudaranya dengan cara ghasab. Apa ghasab? Ghasab adalah akhdul amwal bil quwwah wal quhrah. Dia mengambil, merampas harta saudaranya dengan kekuatan, dengan paksa. Biasa kita terjemahkan dengan merampas. Artinya dia benar-benar dengan pengetahuan pemiliknya. Ini nanti masing-masing apa yang akan disebutkan oleh beliau berbeda-beda, satu istilah dengan istilah yang lain. Ghasab adalah ketika engkau mengambil harta saudaramu dengan pengetahuannya dan engkau memaksa. Ini namanya ghasab. Au sariqah, atau jenis yang kedua, engkau mengambil harta saudaramu dengan cara sariqah. Sariqah yakni pencurian. Nah, mencuri adalah ketika engkau mengambil harta saudaramu ikhtifaan, dengan sembunyi-sembunyi. Nah, di sini ada perbedaan antara ghasab dengan sariqah. Ghasab sengaja engkau lakukan di depan orang yang punya, merampas dengan pengetahuan dia. Sehingga ada beberapa hal yang timbul dari ghasab itu. Yang pertama, harta itu berkurang karena pemaksaan. Yang kedua, pengambilan itu dilakukan dengan kesadaran. Dan yang ketiga, ada tekanan kepada orang yang diambil hartanya. Ini ghasab. Sedangkan mencuri tidak demikian. Mencuri adalah ketika seorang mengambil harta orang lain tetapi dengan sembunyi-sembunyi, tidak diketahui oleh pemiliknya. Sehingga tidak ada quwwah, tidak ada juga qahr. Maka ada ulama yang menyebutkan perbedaan yang cukup signifikan dari ghasab dan sariqah adalah masalah ilmu dan jahal, masalah pengetahuan dan kejahilan. Maksudnya bagaimana? Ghasab itu saat engkau mengambil, orang tahu apa barang yang engkau ambil dan bagaimana cara mengambilnya. Sedangkan sariqah itu orang cenderung tidak tahu bagaimana cara engkau mengambil dan apa yang engkau ambil dari harta orang lain. Sehingga ini akan menelurkan hukum yang berbeda bagi pelaku ghasab dengan pelaku sariqah, dengan pelaku pencurian. Tidak bisa disamakan karena bentuk dia mengambil harta orang lain juga berbeda. Taib. Kemudian yang ketiga, aw ikhtitafan, engkau ambil harta orang lain dengan cara ikhtitaf. Ikhtitaf adalah merampok, entah bagaimana caranya. Aw khianah, atau berkhianat. Khianat adalah ketika ada saudaramu yang menitipkan hartanya menjadi amanah di tangan engkau, kemudian engkau tidak bergunakan atau tidak jaga amanah tersebut dengan baik. Entah dipergunakan harta itu untuk keperluan pribadi atau ditasarrufkan tidak sesuai keinginan dan tanpa izin dari pemilik harta. Tayib. Au ghisyan, atau mengambil harta orang lain dengan cara ghish. Ghish adalah menipu. Jadi dia melakukan sesuatu muslihat agar harta orang lain ini berpindah ke tangannya, baik disadari oleh pemilik harta atau tidak. Ini namanya ghish. au kadziban, atau engkau ambil hartanya dengan cara berdusta. Lebih umum lagi. Dan masih banyak lagi di sana jenis-jenis mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak hak, dengan cara yang haram. Semua itu adalah perkara yang diharamkan untuk terjadi di antara sesama manusia. Baik. Maka ketika ada seorang yang melakukan satu dari bentuk-bentuk pengambilan harta tanpa hak tadi, berarti dia telah berbuat zalim terhadap saudaranya. Baik. Wa ala hadza, kata beliau rahimahullah, oleh karena ini, falladzina yabi'una 'alan nasi bil ghish fa inna kulla malin yudkhilu 'alaihim min ziyadatin fi tsaman bisababil ghish fa innahu haram. Contohnya, jika ada seorang yang melakukan transaksi jual beli, tapi si penjual melakukan penjualannya dengan cara menipu. Dan banyak sekali kita mungkin tahu, apalagi antum yang sudah terbiasa di pasar, di perdagangan luar sana, tahu bagaimana bentuk tipu menipu dalam jual beli ini. Kata beliau rahimahullah ta'ala, segala kelebihan harga barang yang terjadi karena dia menipu pembelinya, maka itu menjadi harta yang haram bagi dia. Tayib. Falladzina ghisyuna fil bai'i wasyira' yartakibuna mahdzurain. Maka orang yang melakukan transaksi jual beli dengan cara ghisy, dengan cara tipu menipu, maka dia terjatuh dalam dua bahaya besar. Bahaya besar yang pertama, al-mahdzurul awwal, al-udwan ala ikhwanihim, adalah di mana dia memulai permusuhan kepada saudaranya dengan jual beli yang di dalamnya ada tipu menipu itu tadi. Berarti dia menanamkan akan ada persetuan, akan ada permusuhan di antara sesama saudaranya. Apalagi kalau itu dilakukan dengan sesama muslim, berarti dia telah memecahkan, dia telah menanamkan bibit perpecahan di tengah-tengah komunitas muslim. Thayyib. Al-mahdzur tsani, bahaya yang kedua, annahum yanaluna tabarru'un nabi sallallahu alaihi wasallam minhum. Bahaya yang paling besar. Ini berkaitan dengan akhiratnya. Kalau tadi hanya berkaitan dengan masalah duniawi, perpecahan hubungan, retaknya hubungan antar sesama. Tapi kalau bahaya yang kedua ini berkaitan dengan kehidupan akhiratnya. Kenapa? Karena dia telah berada di pinggir jurang yang diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda pada hadis yang sahih, "Man ghasyana falaysa minna." Siapa yang berani melakukan penipuan terhadap kami, falaysa minna, maka dia bukan bagian dari kami. Di sini dalam hadis yang pendek ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tegas menyatakan bahwa orang-orang yang dengan sengaja melakukan penipuan terhadap kaum muslimin, maka dia berada pada bahaya yang besar, tidak termasuk bagian dari kaum muslimin. Artinya apa? Dengan sebab sengajanya dia menipu seorang muslim, ini mengkhawatirkan dia akan keluar dari Islam. Ini yang difahami oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Oleh karenanya beliau sebutkan tadi, annahum yanalun tabarru'un nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mendapatkan tabarruknya Nabi, berlepas dirinya Nabi alaihi salatu wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah penyampai syariat kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yang membawa Islam ini kepada kita. Saat beliau berlepas diri dari satu sifat, berarti itu menunjukkan bahwa beliau berlepas diri, orang itu termasuk bagian dari kaum muslimin. Nah, kalau dia dilepaskan dari bagian atau lingkaran kaum muslimin, kira-kira menjadi siapa dia? Dia sudah dikeluarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari lingkaran muslimin. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Wa min dzalika ma yaf'aluhu ba'du an-nas haitsu tajiduhu yudkhilu al-marasim 'ala jarihi min ajli an tazida ardhahu. Di antara contoh yang lain juga adalah apa yang dilakukan oleh sebagian orang, di mana mereka sengaja, dengan sengaja memindahkan batas tanah atau menggeser sesuatu agar nampak bahwa batas tanahnya di sebelah. Jadi yang seharusnya patok di sini, dia lakukan khial, dia lakukan cara, entah dengan menanam pohon yang dilebihkan atau bagaimana caranya, supaya apa? supaya tazida ardhahu, dia bisa menambah bagian tanahnya, menggeser patok tanah. Nah, ini adalah bentuk kezaliman juga. Nah, ini biasanya banyak sekali terjadi masalah batas tanah. Akhirnya terjadi permusuhan antara satu dengan temannya, antara satu dengan saudaranya. Sehingga ma'asyilah rahimani wa rahimakumullah, kalau masalah tanah ya semestinya diperhatikan benar-benar. Lebih baik kita kekurangan sedikit dibandingkan kita harus mengambil punya saudara kita, meskipun juga sedikit. Karena bahayanya, ancamannya disebutkan oleh Rasulullah SAW juga bukan ringan. Kata beliau SAW sebagaimana tsabit dalam sebuah hadis, man iqtata'a minal ardi shibran bighairi haqq fa innahu yatuquhu, atau dalam riwayat yang lain yutawwiquhu yaumal qiyamah min sab'i aradin. Siapa yang berani mengambil batas tanah orang lain meskipun itu shibron, satu jengkal saja, bighairi haqq, tanpa hak yang benar, fa innahu yutawwiquhu yaumal qiyamati, maka nanti di hari kiamat dia akan dikalungkan di lehernya, min sab'i aradin, dengan 7 lapis bumi. Kita tidak bisa bayangkan sekarang. Lapisan bumi yang kedua, yang ketiga saja belum tahu kita apa materialnya. Nanti 7 lapis itu akan dilapiskan oleh Allah Subhanahu wa taala di leher orang yang dengan sengaja menggeser batas tanahnya, mencuri batas tanah, menzalimi batas tanah orang lain. Baik. Maka ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, di sini ada sebuah nasihat mungkin untuk kita yang apa namanya? Mungkin kesehariannya bersinggungan dengan tanah. Perhatikan batas-batas tanah itu dan jaga baik-baik batas-batas tanah tersebut. Jangan sampai tanpa kesengajaan kita menzalimi batas tanah orang lain, meskipun gesernya hanya 1-2 cm. Siapa tahu dengan itu Allah Subhanahu wa taala minta pertanggungan jawab. Lebih baik kita relakan dibandingkan kita mencuri dari bagian orang lain. Taib. Wallahu taala a'lamu bissawab. Di antara yang lain, contoh yang lain, kata beliau rahimahullah ta'ala, minadzulmi aydan, termasuk bentuk kezaliman dalam masalah harta seseorang, an yakuna li syakhsin ala syakhsin darahima thumma yungkiru alladhi alaihi alhaq wa yakul laysa laka indi syaih. Ketika ada seseorang menitipkan hartanya kepada engkau beberapa jumlah dirham, ketika di satu hari dia meminta haknya tersebut yang dititipkan kepada kamu, yungkirullah di alaihi alhaq, orang yang dititipi tadi mengingkari bahwa dia punya hak, bahwa dia punya titipan. Wa yaqulu laisa laka indi syai, dan dia mengatakan aku tidak punya tanggungan apapun kepada engkau. Falihada min akli almal bil batil hatta law furida annahu tahakama ila alqadi ma khasmihi wa ghalabahu indal qadi fa innahu la yaghlibuhu indallahi subhanahu wa ta'ala. Tayib, mungkin saja permasalahan itu tadi, apalagi kalau tidak ada apa namanya surat keterangan, misalnya contohlah hutang antara dua orang, hutang itu ada dengan jumlah dan nominal tertentu. Salahnya ketika itu antara dua orang ini tidak membuat surat pengakuan hutang, contoh saja tidak membuat surat pengakuan hutang, mungkin sekarang tidak jadi masalah, 1 tahun 2 tahun ke depan tidak jadi masalah, tapi kita tidak tahu beberapa tahun lagi akan timbul masalah di sana. Bisa jadi antara satu dari dua orang ini lupa, nominalnya lupa, atau walinya dzubillah bahkan lupa sama sekali kalau dia punya hutang. Nah, saat ada tagih menagih ini, ketika orang yang memang punya hutang tadi mengingkari, maka kalau benar itu ada hutang yang dia tanggungkan, dia telah berbuat zalim. Seandainya kemudian lantas bagaimana? Kalau perkara dua orang ini dibawa kepada pengadilan, lantas dari putusan pengadilan mengatakan bahwa orang ini memang tidak punya tanggungan, tidak punya hutang. Kata beliau rahimahullah ta'ala, takutlah engkau seandainya itu dimenangkan oleh pengadilan, ghalabahu indal qadhi, dan apa namanya orang yang berhutang itu tadi dimenangkan oleh qadhi, sedangkan yang memberikan hutang dikalahkan oleh qadhi, oleh keputusan pengadilan, maka la yaghlibuhu indallah, ketahuilah di sisi Allah Subhanahu wa taala putusan itu tidak akan bisa zalim. Sekarang bisa diputuskan A menang, B menang, tapi nanti di pengadilan Allah Subhanahu wa taala akan tetap dibalik, karena Allah Subhanahu wa taala catatannya tidak akan pernah terhapus, semuanya lengkap. Dan itu nanti akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mengembalikan hak dari orang yang dizalimi tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau juga sering dahulu dijadikan sebagai qadhi. Ketika ada perselisihan dari dua orang, bukan hanya dalam masalah agama, tapi juga dalam masalah duniawi. Orang datang berselisih, ini wajar perselisihan itu terjadi dalam muamalah sesama kita. Pun di masyarakat yang diasuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita katakan mereka para sahabat, ada perselisihan datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seandainya saja ini seorang nabi loh ya. Beliau memutuskan satu perkara, ternyata apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam putuskan itu terdapat ketidaktepatan, maka dari isyarat hadis yang disebutkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam itu nanti akan tetap diadili di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini putusan seorang nabi, maka putusan hakim yang lain lebih di bawah putusan Nabi alaihi salatu wassalam. Dalam sebuah hadis beliau mengatakan, innakum takhtasimuna ilayya wa la'alla ba'dakum an takuna alhanu bihujjatihi min ba'di fa aqdhi lahu. Sesungguhnya kalian itu bisa saja datang kepadaku, dua orang, takhtasimuna ilayya, datang mengadukan masalahnya kepadaku, wa la'alla ba'dakum an yakuna alhan bihujjatihi min ba'di, dan salah seorang dari kalian bisa saja dia lebih pandai berbicara dibandingkan saudaranya, lebih pandai mengutarakan masalah, dia lebih pandai menata bahasa. Fa'aqdhiyalahu, lalu dari penggambaran itu aku putuskan hukum. Berhenti sampai di sini berarti kita pahami Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau juga melaksanakan sebuah kaidah bahwa al-hukmu 'ala syai far'un 'an tasawwurihi. Menghukumi sesuatu itu berdasarkan penggambaran yang sampai pada seorang pemutus perkara. Sehingga bagaimana putusan yang akan diberikan oleh qadhi, oleh seorang pemutus perkara, itu tergantung bagaimana orang yang berselisih ini menggambarkan detail masalahnya. Mafhum? Jadi tergantung penggambaran. Seorang qadhi itu, seorang hakim itu bukan orang yang tahu ilmu ghaib. Ketika ada dua orang datang A dengan B berselisih, begini, begini, begini, begini, ya beliau akan bertanya masalahnya apa. A menuturkan masalahnya demikian, demikian, demikian. B menuturkan masalahnya demikian, demikian, demikian. Si A ternyata jauh lebih fasih, jauh lebih bisa menata bahasa, lebih rapi dalam menyampaikan. Sementara si B bicaranya terbata-bata, ketika menyampaikan hujahnya juga berantakan, tidak rapi. Dari penggambaran itu seorang qadhi akan mengambil hukum. Oh, yang saya lihat, yang tergambar pada saya seperti ini. Lantas dia mengumumkan hukum. Bisa saja yang terjadi realnya di belakang sana tidak seperti apa yang dibawa kepada hakim. Taib. Nah, ini Nabi ingatkan. Ketika kalian mengambil putusan dari aku, padahal beliau seorang nabi, bisa saja beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala bahwa perkara yang benar terjadi realnya itu demikian-demikian. Namun masalah yang seperti ini, ikhtilaf antara dua orang yang yakhtasim datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada wahyu yang turun dalam masalah tersebut, sehingga putusan hukumnya murni dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau menegaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutuskan sesuatu berdasarkan penggambarannya. Tayib. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa innama aqdi binahwi ma asma. Aku ini hanya menghukumi binahwi seperti ma asma'u, apa yang aku dengar dari kalian. Faman qadaitu lahu bi syai'in min haqqi akhihi fa innama aqtati'u lahu jumratan minan nar falyastaqilla aw liyastaghfira. Maka siapa saja yang aku putuskan untuknya bi syai'in, dengan sesuatu min haqqi akhihi, ternyata menzalimi hak saudaranya, tidak tepat putusan beliau sallallahu alaihi wasallam, fa innama aqtati'u lahu jamrah minan nar, maka ketahuilah berarti aku telah memberikan sepotong bara neraka kepada dia. Nabi loh, dan beliau yang mengatakan demikian. Putusan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau manusia terbaik, beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, ismahnya ada, kejahilan beliau tidak mungkin dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam masalah syariat beliau terbimbing dari Allah Subhanahu wa taala. Hati beliau adalah hati yang bersih, tidak ada manusia yang pernah dicuci hatinya oleh malaikat Jibril kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa kali beliau dicuci hatinya? dua kali atau tiga kali yang pernah kita bahas dalam kitab Urjuzah Mi'iyah. Dua kali atau tiga kali dicuci oleh Jibril alaihi salatu wassalam. Tapi ternyata demikian beliau, manusia biasa. Ketika beliau memutuskan hukum duniawi antara dua orang, beliau akan memutuskan berdasarkan apa yang beliau dengar. Taib. Maka seandainya putusan yang diputuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata praktek lapangannya salah, kejadiannya sebaliknya, beliau sallallahu alaihi wasallam menegaskan berarti aku telah meletakkan kepada orang yang aku menangkan sepotong bara neraka. Falyastaqilla aw liyastaghfira. Sehingga kalau kalian mau, siapapun yang berhukum di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku berikan potongan neraka itu, silahkan. Dia boleh untuk yastaqil, menyedikitkan bara api itu, atau liyastaghfira, banyak lagi mengambil bara tersebut. Artinya ya kalau Nabi SAW sudah memutuskan kan demikian, akhirnya dengan alasan itu dia lebih banyak lagi mendzalimi hak saudaranya. Baik. Ini ditekankan oleh Nabi SAW, diajarkan oleh Nabi SAW kepada para sahabatnya bahwa putusan manusia itu bisa saja salah, tidak sesuai dengan kenyataan. Taib. Falatadun annaka idza ghalabta khasmaka indal qadi wa kunta mubtilan taslam bihadza fil akhirah. Maka jangan kamu menyangka annaka, bahwa in ghalabta khasmaka, kalau di putusan duniawi engkau menang pada saudaramu di hadapan seorang hakim, seorang qadi, wa kunta mubtilan, padahal realitanya engkau itu yang salah, taslamu bihadza fil akhirah. Jangan kira engkau selamat nanti di akhirat. Di dunia boleh saja engkau menzalimi saudaramu dengan putusan seseorang, tetapi nanti di akhirat engkau tidak akan pernah selamat abadan. Li'annal qadhiya innama yaqdi binahwi ma yasma'u wa la ya'lamul ghaib. Karena sesungguhnya seorang qadhi, seorang pemutus perkara, itu hanya memutuskan berdasarkan apa yang dia dengar. Wa la ya'lamul ghaib, dan dia tidak mengetahui sesuatu yang ghaib. Walakin 'allamul ghuyub Allah Subhanahu wa ta'ala huwa alladhi yuhasibuka yaumal qiyamah. Namun Allah Subhanahu wa taala, beliaulah yang dialah yang mengetahui segala perkara gaib, dan dia nanti yang akan kembali memutuskan apa yang terjadi di antara dua orang di hari kiamat. Tidak ada yang bisa lepas. Ma'asyiral rahimani wa rahmakumullah. Kalau kita dengarkan apa yang beliau paparkan ini, maka bisa kita ambil beberapa faedah. Yang pertama adalah muamalah bainan nas, hubungan antar sesama manusia itu tidak mungkin selalu berjalan mulus, selalu berjalan baik-baik saja. Pasti akan ada keretakan, akan ada masalah di antara kita. Taib, ikhwan bermuamalah satu dengan yang lainnya, tidak mungkin selamanya seperti itu. Terus solid, terus rukun, tidak mungkin. Ada kalanya nanti satu hari pasti akan terjadi perselisihan di tengah-tengah ikhwan. Maka bagaimana cara kita menyelesaikan perselisihan tersebut? Ambil hakim, ambil pemutus perkara, silahkan. Itu disyariatkan untuk apa namanya menyelesaikan perkara perpecahan yang terjadi di antara ikhwah. Tetapi ingat, apa yang diputuskan oleh pemutus perkara itu, oleh seorang qadhi itu, berdasarkan apa yang sampai kepada dia dan berdasarkan apa yang tergambar pada dia. Maka hukum itu bukan mutlak. Ketika hukum itu menyalahi sesuatu yang benar-benar terjadi, apa yang akan kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Yang pertama, tetap hormati putusan itu. Yang kedua, kita mengambilnya tetap dengan apa yang terjadi. Karena bisa saja ketika kita berhadapan kepada seorang qadhi, engkau boleh lebih fasih daripada saudaramu, engkau boleh lebih memiliki wibawa, engkau boleh lebih memiliki pengalaman bagaimana cara menata bicara itu dibandingkan saudaramu. Maka saat putusan itu ternyata berpihak kepada engkau, jangan berbangga. Justru seharusnya kita takut. Benarkah putusan ini layak, berhak saya dapatkan? Apakah keputusan ini kemudian menzalimi saudara saya atau tidak? Ini ma'asyiral rahimani wa rahmakumullah, kalau perhatian dengan bab zalim atau tidak zalim. Karena seorang muslim itu selalu takut dia menzalimi orang lain, entah dengan ucapannya, dengan perbuatannya, atau yang lainnya. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Wa kadzalika aidan, di antaranya contoh yang lain, min aklil amwal, yang termasuk dari memakan harta orang lain dengan cara yang batil, an yadda'iya syakhsun ala akhar ma laysa lahu, di mana seorang menuntut kepada orang lain sesuatu yang pada dasarnya bukan hak dia untuk melakukan sesuatu itu. Wa yuqimu ala dzalika al-bayyinah bi syahadati zur wa yuhkamu lahu bidzalik, dan dia membawa bukti-buktinya dengan syahadah, dengan persaksian, dengan perkara-perkara yang lain, tapi semuanya itu adalah sesuatu yang zur, sesuatu yang dibuat-buat, sesuatu yang diada-adakan, sesuatu yang dipaksa-paksakan. Fayuh kamulahu, kemudian diputuskanlah bahwa dia memiliki hak itu, padahal tidak ada hak. Fa'inna hadha min aklil mali bil batil, ini juga termasuk dari memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Wal amfila ala dhalika kathirah, dan contoh yang lain lebih banyak lagi. Intinya adalah engkau memindah tangankan sesuatu dari orang lain menjadi milikmu tanpa hak yang dibenarkan oleh syariat. Apapun bentuknya, nanti di tahun-tahun ke depan, di masa-masa mendatang, akan ada lagi nama-nama yang mungkin kita tidak kenal di masa sekarang. Sebagaimana masa sekarang juga banyak lagi muncul nama-nama dalam muamalah kita tentang cara jual beli, tentang ini, tentang itu, yang belum pernah dikenal oleh abauna, oleh bapak-bapak kita, dan seterusnya. Tambah zaman akan tambah lagi banyak permasalahan, perincian masalah. Tambah zaman lagi akan lebih banyak lagi. Namanya juga berbeda-beda. Namun yang dilihat bukan nama dari semua yang terjadi itu, semua yang akan terjadi itu. Yang dilihat adalah hakikatnya. Kalau kita lihat rincian semuanya, masalah-masalah kontemporer, itu hampir mungkin tidak ada di dalam masalah fikih-fikih induk. Di dalam rincian fikih-fikih induk tidak ada. Tetapi asalnya ada di sana. Asalnya ada di sana. Tinggal pemecahan masalahnya dikembalikan ke asal, asal yang mana. Taib wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ini masalah memakan harta orang lain dengan cara yang tidak hak. Kemudian poin yang ketiga yang biasanya terjadi kezaliman di sana adalah al-a'rad, kezaliman yang berkaitan dengan kehormatan seseorang. Fahiya aidan haramun, maka menzalimi seorang pada kehormatannya dengan menjatuhkan kehormatan dia, merobek kehormatan dia, adalah sesuatu yang diharamkan. La yahillu lil insani an yaqa'a fi 'irdi akhih, tidak dihalalkan seseorang itu masuk dalam 'irdi akhih, kehormatan saudaranya. Fayaghtabuhu fil majalis aw yasubbuhu, contohnya dia yaghtabuhu, menghibahi saudaranya. Tayib, apa itu ghibah? Apa itu ghibah? Boleh dengan bahasa Arab, boleh dengan bahasa Indonesia. Ikhwah fadl, apa itu ghibah? Terjemahannya, definisinya. Monggo, biar tidak ngantuk. Apa itu ghibah? Harus tahu mana ghibah yang dilarang dalam syariat, bentuknya itu seperti apa. Kenapa harus tahu? Karena ancamannya besar, nanti saya sebutkan dalilnya. Tayyib, masih separuh kita. Jadi ghibah itu adalah dzikruka akhaka bima yakrahu fi ghaibihi, engkau menyebutkan satu aib atau cacat celah pada saudaramu yang tidak dia sukai tanpa sepengetahuan dia. Ini ghibah. Yang pertama sebutkan aib. Yang kedua, aib itu tidak suka orang ini untuk disebutkan. Yang ketiga, tanpa sepengetahuan. Fil ghaib. Fil ghaib itu berarti enggak ada di hadapan, engkau bicarakan di belakang. Ini namanya ghibah. Seorang bertanya kepada Nabi SAW ketika beliau menyebutkan tentang masalah ghibah ini. Ya Rasulullah, ara'aita in kana fi akhi ma taqul? Kalau ghibah itu adalah membicarakan aib orang lain yang tidak dia sukai di belakang dia, lalu bagaimana seandainya saya membicarakan saudara saya tapi pada aib yang benar-benar ada pada dia, di hadapan dia? Apa lanjutannya? In kana fihi ma taqulu faqad ightabtahu wa in lam yakun fihi faqad bahattahu. Kalau engkau bicarakan aib saudaramu dan aib itu ada pada dia, engkau bicarakan di belakang, itu namanya ghibah. Tetapi kalau engkau bicarakan sesuatu tentang aib orang lain dan tidak ada pada dirinya aib tersebut, maka itu namanya buhut. Namanya buhtan. Bedanya di situ. Dan hukumnya nanti beda. Maka kenapa beliau sebutkan di sini masalah ghibah pertama kali dalam kedzaliman fil a'rad, menzalimi seseorang pada kehormatannya? Karena biasanya kebanyakan manusia itu mulai menzalimi kehormatan saudaranya itu dengan menghibah. Tidak perlu modal, cuma modal duduk-duduk sama modal mulut bicara sudah bisa ghibah. Tapi sementara untuk ini untuk itu butuh yang lain. Ghibah ini paling ringan dan paling jamak dilakukan oleh manusia. Tapi ketahuilah, bukan berarti itu masalah ringan yang sepele, yang mudah kita lakukan kemudian dianggap sebagai suatu yang ringan di dalam syariat. Tidak. Justru itu yang dicela dengan keras oleh syariat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-12, apa ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu, jauhilah oleh kalian katsiran minadh-dhann, banyak dari prasangka-prasangka buruk. Inna ba'dadh-dhanni ithmun, sesungguhnya di antara prasangka-prasangka itu ada yang mendatangkan dosa. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha, maka jangan kalian melakukan tajassus, memata-matai orang lain, memata-matai saudara kalian. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan jangan sekali-kali kalian menghibahi antar sesama kalian. Rapi, bagus yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hei orang-orang yang beriman, kalau kamu orang yang beriman, maka yang pertama jauhi prasangka buruk. Jangan mudah berprasangka. Karena ketika engkau banyak berprasangka, dari 100 prasangka itu mayoritasnya akan bisa menjatuhkan engkau kepada dosa. Kemudian sesuatu yang menjatuhkan kepada dosa itu dari prasangka burukmu itu akan mengantarkan kepada yang lebih berat lagi, yaitu tajassus. Engkau memata-matai saudaramu. Sebabnya kenapa seorang yang mutajassis itu, jasus-jasus itu bisa melakukan perbuatannya? Karena mereka terbiasa dengan su'udzon. Kalau dia bersih hatinya dari su'udzon, dari prasangka buruk terhadap orang lain, tidak mungkin dia yujassis, tidak mungkin dia kemudian memata-matai. Orang yang terbiasa memata-matai pembicaraan saudaranya, melihat-lihat aib saudaranya untuk dicatat, untuk disimpan, itu menunjukkan bahwa dia orang yang terbiasa dengan su'udzon. Kalau dia kemudian sudah terbiasa dengan tajassus, melihat aib orang lain disimpan, melihat celah orang lain diingat-ingat, akan mengantarkan kepada yang berikutnya. Apa itu? Ghibah. Dia akan membicarakan aib orang lain itu tanpa sepengetahuannya. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa ghibah itu tidak sekonyong-konyong sebetulnya. Ghibah itu cenderungnya dimulai dari kondisi hati kita. Ketika seorang dia sudah terbiasa ghibah, dia sering melakukan ghibah, ini sudah pertanda, indikator bahwa hatinya ada yang rusak. Ghibah itu tidak mungkin ada dari hati seorang yang bersih, dari hati seorang yang selalu khusnudzon, tidak sedikit-sedikit prasangka buruk terhadap saudaranya, fulan jangan-jangan begini, fulan jangan-jangan begitu. Nah itu yang kemudian menyebabkan kau sering ghibah itu, berprasangka buruk terhadap orang lain. Kaidahnya ma'asyiral khairahimani wa rahmakumullah, dalam hubungan sesama kita itu dahulukan husnudzon dibandingkan su'udzon. Dahulukan prasangka yang baik dibandingkan prasangka yang tidak baik. Oleh karena itu para ulama salaf dahulu mereka menyebutkan, kalau engkau mendapati satu aib dari saudaramu, berikan kepada dia 1000 udzur. Oh, barangkali dia begini. Oh, barangkali dia begitulah. Tidak mungkin ya tiba-tiba dia melakukan seperti itu. Ada udzurnya 1000. Kalau ternyata 1000 udzur yang kamu berikan itu semuanya masuk, tidak ada udzur ternyata, apa yang dilakukan berikutnya? Oh, berarti benar perkiraan saya demikian. Tidak. Berikan 1000 udzur yang lain untuk menuduh dirimu ke kita dulu. Jadi ada 2000 udzur lebih sebelum kita menghakimi orang itu demikian. Itu agar hati kita ini selamat, tidak terkotori. Karena kalau sudah tidak selamat, sudah terbiasa su'udzon, mengantarkan yang berikutnya, memata-matai orang lain, selalu mencari, mengkoleksi kesalahan-kesalahan orang lain. Ini diingat lagi. Oh, dulu fulan pernah begini. Ada kesalahan lagi, dia lagi 2, 3, 4. Di masa mendatang fulan lu punya 10 kesalahan yang saya simpan. Repot dengan orang seperti itu. Akhirnya ya dia ghibah. Ini masalah ghibah jangan dibawa-bawa kepada masalah jarh wa ta'dil, jangan dibawa-bawa kepada masalah tahdzir. Kenapa? Jarh wa ta'dil itu ada aturannya, ada kaidah-kaidahnya. Tahdzir juga ada kaidah-kaidahnya. Bukan seperti ghibah, tidak. Berbeda. Maka jangan disamakan. Kalau antum mau tahu bagaimana ghibah sebenarnya, pahami masalah ghibah. Pahami bagaimana masalah tahdzir, pahami bagaimana masalah al-jarh dan mana masalah ta'dil. Sehingga tidak tercampur. Maka para ulama yang mereka mutakhasis dalam jarh wa ta'dil, mutakhasis misal dikenal beliau punya hak dan beliau adalah ahlinya dalam menjatuhkan tahdzir, berarti beliau mengetahui masalah-masalah tersebut. Banyak orang tidak faham ini, mengatakan bahwa orang yang menelurkan tahdzir sering ghibah. Tidak, beda masalahnya, beda konsepnya dan beda patokannya. Tayyib, kita lanjutkan. Undur li tartibi, lihatlah bagaimana susunan ayat ini. Ijtanibu katsiran minadh-dhon. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjauhi banyak prasangka. Fa idza dhannal insanu bi akhihi syai'an tajassasa 'alaihi. Karena seorang ketika sudah menaruh buruk sangka kepada saudaranya, dia akan berusaha untuk yujassis. Untuk melihat-lihat aib saudaranya itu dan menyimpannya. Walihada qala wala tajassasu, oleh karenanya setelah Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk suudzon, Allah melarang kita untuk tajassus. Wala tajassasu, dan jangan kalian itu saling memata-matai di antara sesama kalian, saling mengoleksi aib di antara sesama kalian. Fa idza tajassasa sara yartabu. Kalau larangan pertama tidak diindahkan oleh seorang manusia, dia suudzon, dia akan terjatuh pada larangan yang kedua. Dia tajassus. Kalau dia sudah terjatuh pada larangan yang kedua, otomatis dia akan terjatuh pada perkara intinya. Dia akan terjatuh pada ghibah. Dan ketika dia terjatuh pada ghibah, Allah Subhanahu wa taala ingatkan dengan keras pada ayat yang berikutnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtum." Ayuhibbu ahadukum, apakah salah seorang di antara kalian itu suka an ya'kula lahma akhihi, untuk dia memakan daging saudaranya, maitan, yang sudah mati, daging mayat, daging bangkai dari jasad saudaranya. Suka kalian? Jawabannya apa? Fakarihtumu, kata Allah. Niscaya kalian itu akan tidak suka, akan benci. Lebih indah lagi ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Kalau kamu mau ghibah, ketahuilah ghibah itu adalah engkau memakan daging saudaramu yang sudah mati. Maukah engkau memakan daging saudaramu sudah mati? Allah tidak sebutkan la yuhibbun, kebanyakan kalian tidak cinta, tidak. Langsung disebutkan dengan kata kariha, fakarihtumu, kalian tentu akan menolaknya. Kalian tentu akan menghindarinya. Lebih tandas disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Al-hubbu anisyai, menyukai sesuatu. Kita gambarkan saja dengan hub. Meskipun artinya ke dalam bahasa Indonesia adalah cinta, tapi hakikatnya berbeda. Cinta pada hub ini. Seseorang itu disebut yuhibbu, mencintai sesuatu ketika dia membuka hatinya untuk condong kepada sesuatu tersebut. Maka Allah tanya, ayuhibbu, apakah engkau condong, terbuka hatimu, bisa memakan bangkai saudaramu? Jawabannya adalah mustahil terbuka. Fakarihtumu, kalian itu pasti akan langsung yakroh. Kuroh itu adalah kondisi ketika hati itu sudah tidak terbuka, dia cenderung menjauh. Ini namanya kuroh. Nah, manusia itu kalau disuruh makan bangkai, bukan masalah suka tidak suka, tapi hatinya itu sudah menolak. Wattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah. Kenapa? Karena semua manusia fitrahnya itu tidak mau memakan bangkai, apalagi makan bangkai saudaranya. Baik. Qala ba'dul mufassirin, sebagian para ulama tafsir mereka mengatakan, idza kana yaumul qiyamah, kalau nanti di hari kiamat, yu'ta birrajul ladzi iqtabahu syakhs yumatsilu bi surati insanin mayyit, nanti di hari kiamat orang yang kamu ghibahi itu akan didatangkan ke hadapan kamu dengan tubuhnya yang sudah seperti bangkai, didatangkan di hadapan kamu. Tayyib. Tsumma yuqalu lahu, kemudian akan dikatakan kepada orang yang mengghibahi ini tadi, kul min lahmihi, makanlah daging saudaramu itu, sudah bangkai di depannya. Wa yukrahu ala dzalik, ternyata dia akan mendapat tidak mau, hatinya ini nolak dan dia tidak mau untuk melihat kepada bangkai itu, apalagi mengulurkan tangannya untuk mengambil daging dari bangkai tersebut. Lakinnahu yukrahu, tapi dia akan terus dipaksa Dia akan terus dipaksa mengambil daging bangkai saudaranya itu, dan dipaksa juga untuk memakan bangkai saudaranya. Kenapa? Itu sebagai uqubatan lahu, sebagai siksa untuknya. Tersiksa dia melihat bentuk bangkai saudaranya di hadapan matanya. Tersiksa dia dengan mencium bau bangkai dari mayat saudaranya. Dan lebih tersiksa lagi, dia dipaksa oleh malaikat untuk mengambil bangkai itu dan memakannya di hadapan dia langsung. Nah, bayangkan kalau itu terjadi sekarang di dunia. Di hadapan engkau nih, diperintahkan untuk makan bangkai itu, mau enggak? Teorinya mudah, enggak mau. Tapi prakteknya, lebih banyak kita menggibahi saudara-saudara kita. Fal ghibatu muharramah. Maka ghibah itu adalah perkara yang haram. Balasannya juga balasan yang apa namanya, tidak main-main. Rasulullah SAW ketika beliau dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama siapa? Bersama Jibril. Naik apa? Naik buruk. Lewat langit pintu 1, pintu langit 2, pintu langit 3 sampai pintu langit yang ke-7. Naik ke Sidratul Muntaha untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Beliau marra lailatin biqaumin laha adfarun min nuhas. Melewati satu kaum di satu tempat bersama Jibril alaihi salam, mereka memiliki kuku panjang yang terbuat dari nuhas, dari tembaga, panjang kukunya. Tsumma yuqalu lahu afan yakhmishu nabiha wujuhahum wa sudurahum. Dengan kuku panjang yang terbuat dari tembaga itu tadi, mereka yakhmishun, mencakar-cakar, merobek, bukan ngiri ini, dirobek. Mereka merobek muka dan dada mereka sendiri. Faqala ya Jibril, lalu Nabi SAW bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, man haula, siapa mereka itu? Orang-orang yang buruk mukanya, yang bau badannya, tempatnya kotor, memiliki kuku-kuku tangan yang terbuat dari tembaga dan mencakar wajah serta dada mereka sendiri. Kata Jibril alaihi salatu wassalam, haula illadzina yaquluna lahman nasi wa yaquuna fi a'radihim. Mereka itu adalah orang-orang yang dahulunya semasa di dunia adalah orang-orang yang suka membicarakan orang lain dan masuk menjatuhkan harga diri, kehormatan orang lain. Balasannya seperti itu tadi. Ini disaksikan oleh Rasulullah SAW ketika beliau mi'raj. Berarti adab tersebut, siksa itu sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar akan terjadi, Allah Subhanahu wa taala ubah seorang yang terbiasa ghibah dengan kukunya menjadi kuku tembaga, kemudian dia menyiksa diri dengan mengambil daging yang ada di wajah dan daging yang ada di dadanya, disobek-sobek sendiri. Kemudian dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala bentuknya sedemikian rupa lagi, dikembalikan ulang, dirobek lagi oleh dia sebagai iqab, sebagai siksa. Jangan kemudian kita pahami satu kali robekan sudah, tidak. Robek, dikembalikan lagi oleh Allah, dirobek lagi, dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia dipaksa untuk melakukan itu. Tayib. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Falhasil, intinya, annal ghibata haramun min kabairid dunub, bahwa ghibah itu adalah perkara yang haram dan termasuk salah satu dari dosa-dosa besar. Wala siyama idza kanatil ghibatu fi wulatil umur minal umara'i awil ulama. Terlebih lagi kalau ghibah itu jatuhnya adalah engkau merendahkan kehormatan umara, kehormatan pemimpin muslim, dan menjatuhkan kehormatan seorang ulama. Fa inna ghibata haula asyaddu min ghibati sairin nas. Karena engkau menggibahi mereka itu, para pemimpin dan para ulama, lebih besar bahayanya dan pengaruh negatifnya dibandingkan engkau menggibahi orang lain. Li'anna ghibatal ulama tuqallilu min sya'nil ilm alladhi fi sudurihim. Saat engkau menggibahi seorang alim, seorang yang membawa ilmu, akibatnya adalah ilmu yang ada di dadanya itu akan direndahkan oleh orang lain. Ilmu yang dia bawa itu akan dianggap remeh oleh orang lain. Ini ketika engkau menggibahi seorang ulama. Tayib. Wa ghibatul umara, dan menghibahi pemimpin, tuqallilu min haibatin nas, akan berakibat manusia itu merendahkan mereka. Tidak ada lagi kewibawaan pemimpin-pemimpin tersebut. Fayatamarraduna alaihim, sehingga dia bisa kemudian berbuat marad, berbuat jahat kepada pemimpin-pemimpin mereka. Tayib. Wa idza tamarradan nas, kalau manusia atau rakyat itu sudah berani berbuat jahat alal umara, terhadap pemimpinnya, falatas al anil faudho, maka jangan kamu tanya lagi bagaimana terjadi kekacauan atau tidak. Pasti akan terjadi kekacauan, dan ketika kekacauan itu sudah terjadi di sebuah negeri, akan sangat sulit untuk membereskan kekacauan tersebut. Tayib, kata seorang penyair, dia mengatakan, la yuslihun nasu fawdha la sarata lahum. Rakyat, manusia biasa, itu tidak akan mampu untuk kemudian memperbaiki kekacauan yang itu sudah terlanjur terjadi di sebuah negeri. La sarata lahum, di mana mereka sudah enggak bisa lagi mengulurkan tangannya. Sudah mentok lagi bagaimana caranya menata negeri ini, sudah tidak akan bisa. Wala sarata idza juhalahum sadu, dan akan lebih parah lagi, tidak lagi bisa diperbaiki ketika juhaluhum, orang-orang bodohnya, sadu, yang mereka mengambil kepemimpinan. Maka ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, jaga kehormatan seorang ulama, jangan sampai diribahi, jangan sampai dijatuhkan kehormatannya, karena ilmu itu nanti akan hilang ketika engkau menjatuhkan seorang ulama. Demikian pula umara, penguasa-penguasa, meskipun mereka berbuat zalim, tapi jaga haibahnya mereka. Ini juga diatur di dalam syariat. Tujuannya apa? Supaya tidak terjadi fawdha fil bilad, tidak terjadi kekacauan di dalam sebuah negeri yang tadinya aminan mutmainan, aman, tentram, sentosa. Kalau sudah terjadi satu kekacauan, akan sulit untuk memperbaiki kekacauan tersebut. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Ini mungkin ma'asyirul akhu rahimani wa rahimakumullah, yang berkaitan dengan kezaliman yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di mana Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan fala tadzalamu, janganlah kalian wahai manusia saling berbuat zalim di antara sesama kalian, baik masalah dima, masalah darah, atau masalah amwal, masalah harta, demikian juga masalah al-a'rad, kehormatan di antara sesama manusia. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.